Kembali kita lanjutkan bahasan tentang ahkam wa ta'iyah, yang dalam hal ini dibahas dua hal. Di matan warqat ada dua hal hukum wa ta'iyah yang dibahas, yaitu sahih dan fadil. Sahih telah kita bahas dalam pertemuan yang lewat. Kita lanjutkan dengan poin fadil. Tidak kemarin kita sampaikan maknanya adalah akad atau ibadah yang ya tarattab atau tatarattab samaratuhu, sesuatu yang membuahkan buahnya, akad yang membuahkan buahnya ataupun ibadah yang membuahkan buahnya. Kenapa satu amal itu disebut batil? Karena cacat salah satu syaratnya, artinya tidak terpenuhi salah satu syarat sahnya, atau dijumpai salah satu faktor penghalang, semisal pembatal. Dan amal yang batil atau tarotab al-atab, dampaknya tidaklah terwujud, dampak dari al-asar al-fi'li, dampak perbuatan tidaklah terwujud. Sholat yang batal itu sholat yang latab u'zimatul mukallaf, maka kewajiban si mukallaf belumlah dianggap beres, dan tuntutan, yaitu tuntutan kewajiban, belumlah gugur. Dalam akad la tatarat sabut samarah al-maqsudah, maka buah yang diinginkan dari akad itu tidaklah dampaknya pada akad tidaklah terwujud. Maka jika orang itu sholat tanpa berwudu, maka sholatnya batil. Demikian juga jika seorang itu menjual barang yang belum dia miliki, masih menjadi milik orang lain, fal bai'u batil, maka jual beli itu jual beli yang batil. Kenapa? Ikhtilali syartis salati wal bai', karena tidak lengkapnya syarat salat dan syarat jual beli. Syarat jual beli barangnya adalah barang yang sudah dimiliki, salah satu syaratnya. Dari tujuh syarat sah jual beli. Walau sholat naflan mutlakan, seandainya ada orang yang melakukan sholat sunnah mutlak di waktu yang terlarang, maka sholat juga batil. Demikian juga demikian pula seandainya menjual, mengadakan prosesi jual beli setelah azan yang kedua, setelah azan di mana khatib naik mimbar pada Jumat, ala wajin la yubah, pendapat yang dipilih oleh pensyarah, tidak semua jual beli setelah azan pada Jumat itu terlarang, namun dengan catatan ala wajihin la yubah, dalam bentuk yang tidak dibolehkan, yaitu jika salah satu dari pelaku jual beli adalah orang yang berkewajiban untuk segera pergi ke masjid dalam rangka sholat Jumat. Penjualnya laki-laki atau pembelinya laki-laki, atau penjual dan pembelinya laki-laki. Dan jika penjual dan pembelinya sama-sama perempuan, maka berdasarkan perkataan pensyarah ala wajhin la yubah, maka boleh. Yang tidak boleh jika ala wajhin la yubah, dalam bentuk yang tidak dibolehkan. Maka jual beli yang terjadi pada saat ini fal bai'u batil, maka jual beli adalah tidak sah alal qawli sahih, menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada khilaf ulama, sebagian ulama mengatakan sah namun dosa. Pendapat yang diambil oleh pensyarah tidak sah. Kenapa? Di wujud ilmai, kenapa dua hal ini tidak sah? Karena ada faktor penghalang ya. Dalam sholat sunnah mutlak, faktor penghalangnya jadi waktu larangan. Dalam jual beli setelah azan ya, karena ada larangan jual beli setelah azan ya, wujudil mani, karena adanya faktor penghalang untuk sahnya hal tadi. Di cetakan lama ada kata-kata kemana soalil kutubi fitab sirih, sebagaimana apa yang ditegaskan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Al-Qurtubi dalam tafsirnya memilih pendapat yang mengatakan tidak sahnya jual beli setelah adzan. Ma waqa'a fihi al-muhrimu qabla tahallul al-awwali wal batilu martadda fihi 'an al-islam. Fa fil awwali yasudu hajjuhu wa yajibu al-islamu. Fa fil thani yabtulu ihramuhu wa yajibu al-khuruju minhu. Athani fi nikahi faqalu al-fasidu maqtalafa al-ulama'u fi fasadihi ka nikahi bila waliyin. Wal batilu ma'ajma'a al-ulama'u 'ala butlanihi kanihah kanikahin mustahdati atau nikahin kaum syatin, Allahu a'lam. Batil dan fasid ismaknya sama menurut pendapat jumhur fuqaha, kecuali dalam beberapa masalah di mana beliau membedakan antara fasid dan batil. Masalah yang paling terkenal di sana dibedakan antara batil dan fasid adalah dua masalah. Pertama adalah tentang haji, maka mereka membedakan istilah batil dan fasid. Fasid adalah jika seorang yang berhaji itu menyetubuhi istrinya, menyetubuhi perempuan sebelum tahalul pertama. Dalam haji ada tahalul pertama dan tahalul dua. Salah satu pendapat tentang masalah tahalul pertama, ini pendapat yang paling kuat, masalah tahalul pertama adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah, jika dia telah melempar jumratul aqabah, misalnya dia melakukan satu amalan di antara 4 amalan yang diadakan di hari itu, misal melempar jumratul aqabah, maka dia telah pada dalam tahalul awal. Jadi tahalul awal ini dengan tahalul awal maka semua larangan ihram itu dibolehkan kecuali kecuali perempuan, kecuali hubungan suami istri. Nah, kalau ada orang jamaah haji yang melakukan hubungan suami istri kok sebelum tahalul awal, maka ini disebut ini fasik. Adapun haji yang batal adalah jika jamaah haji tersebut murtad dari Islam. Fafil awali, maka dalam kasus yang pertama yaitu haji yang fasid, maka orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahun awal, pertama hajinya batal. Yang kedua, yalzamu al-itmam. Dia wajib menyelesaikan rangkaian manasik ibadah haji. Tidak boleh langsung pulang. Ya, ambil pas dan kukutan pulang. Tidak boleh. Harus dia selesaikan sampai tawaf ifadah, sampai tawaf pada. Kemudian menurut pendapat yang kuat berdasarkan asar dari Umar, terdapat kewajiban tambahan selain itmam. Yang ketiga adalah menyembelih budena, menyembelih unta, sebayar kafara menyembelih unta. Kemudian yang keempat adalah mengulang haji di tahun berikutnya. Ubisani, sedangkan jika haji itu haji yang batal, maka ihramnya batal, tidak wajib bagi orang tersebut untuk segera keluar dari rangkaian ibadah haji. Wafi nikah, dan dalam masalah nikah, para ulama mengatakan fasid adalah nikah yang diperselisihkan ulama batal apakah tidaknya. Contohnya nikah tanpa wali, yang ini adalah batal menurut jumhur fuqaha, dan sah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri jika dia telah balik menurut Hanafiyah. Meskipun yang benar adalah pendapat jumhur antara aku, karena banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan tidak sahnya pernikahan tanpa wali. Kemudian nikah yang batal, nikah yang batal adalah nikah yang disepakati oleh para ulama batalnya, semacam menikahi wanita yang masih dalam posisi iddah, dalam kondisi iddah, atau menikahi perempuan kelima padahal dia sudah dalam keadaan masih punya 4 istri. Kemudian kita masuk pada ta'riful ilmi wal jahli, pengertian ilmu dan kebodohan. Wal fikru akhasu falal mu'alif rahimallah, wal fikru akhasu minal ilmi, wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alim, ala ma huwa bihi fil waqi'i, wal jahlu tasarru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'i. Fikih itu lebih sempit daripada ilmu, maka fikih bagian dari ilmu, ilmu lebih luas daripada fikih. Ilmu adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bisa diketahui, ala ma huwa bihi fil waqi', sesuai dengan keadaan sesungguhnya dalam alam nyata. Sedangkan kebodohan adalah menggambarkan sesuatu berbeda dengan keadaan sesungguhnya di alam nyata. Suki. Al-Muradu bil-fikhi guna al-ma'na asyari la al-ma'na al-lubawiyu li'anna al-fikhna fil-istilahi ma'rifatul akami akami asyari yadi kama tapat jamah wa ilmu a'umu minhu li'anna yasdufu ala ilmi bit-tafsiri والحديث والنحو والبلاغة وغير ذلك. فصار الفكر أخص من العلم. فصار الفكر أخص من العلم. فكل فكر علم وليس كل علم فكرا. قوله والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. Al-Muradu bil-Ma'rifati al-Idraku wa-Muradu bil-Ma'ruf ay ma'amin sya'nihi ay-yuklama wa-hada at-ta'rif wa-hada ta'rifu ihi qaydani wa-baqiyya qaydun salisun wa-wa ma'rifatu ma'rifatan jazimatan. Fal qaidul awal ma'rifatul ma'lumi wa hadha yasruju adamul idraki aslan wa huwa jahlu al basit ka'an yuqala arif manduba Bayakul, nah, yang dimaksud dengan fikih dalam kalimat di atas adalah fikih makna syar'i. Saya katakan bukan makna syar'i, namun yang tepat makna istilahi. Lal makna lughawi bukan maknanya secara bahasa. Li anal fikha fil istilah, karena fikih dalam istilah bukan dalam syariat. Dalam istilah, yaitu istilah para ulama fikih, adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i, amali dan seterusnya, mata kodam sebagaimana telah lewat. Sedangkan fikih secara syariat adalah pengetahuan yang baik tentang akidah, akhlak, hukum amaliyah dan semisalnya. Wal ilmu a'ammu minhu, sedangkan ilmu lebih luas daripada fikih secara secara istilah. Li'annahu, karena ilmu yasduku adalah benar, bisa ditujukan untuk ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu, balaghah dan yang lainnya. fasal fikhu, maka jadilah fikih itu akhasu minal ilmi, itu lebih sempit daripada ilmu. Maka semua fikih adalah ilmu dan tidak semua ilmu adalah fikih. Perkataan penulis bahasanya ilmu adalah pengetahuan tentang hal yang bisa diketahui ala mahuwa ala ala mahuwa bihi, sebagaimana keadaan senyatanya. Yang dimaksud dengan ma'rifat adalah al-idrak, sesuatu yang bisa ditangkap, sesuatu yang bisa dipahami. Dan yang dimaksud dengan maklum adalah sesuatu yang sifatnya bisa diketahui. Wahada ta'rif, dan dalam definisi ini kita jumpai dua qaid, dua pembatasan. Pertama adalah ma'rifatil maklum, yang kedua alama huwa bihi. Dan masih kurang, sebenarnya kurang pembatas yang ketiga, yaitu ma'rifatan jazimatan, dengan pengetahuan yang tegas. Maka di sini di qaid pertama mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Maka yakhruju adamul idrak aslan, maka tidak paham, tidak mengerti sama sekali, itu bukanlah ilmu. Wal jahlul basit, inilah yang disebut dengan kebodohan yang sederhana, tidak tahu. Ya, basit itu dalam bahasa percakapan, dalam bahasa keseharian, maknanya adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang ringkas, tidak panjang lebar. Namun ada yang menjelaskan bahasanya, memaknai basit semacam ini sebenarnya enggak benar secara tinjauan bahasa, karena secara tinjauan bahasa basit di sini fa'il bermakna maf'ul, sehingga maknanya adalah mabsut. Mabsut itu artinya sesuatu yang panjang lebar, bukan sederhana ringkas namun panjang lebar. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka penamaan al-jahlul basit, nah ini ada yang sedikit yang kurang tepat. Contoh jahlul basit adalah kalimat tolong definisikan apa itu manduk, lalu orangnya mengatakan saya tidak tahu. Nah, jahlul basit ya, kebodohan sederhana, orang tidak tahu tentang satu perkara. Di cetakan saya terdapat catatan kaki untuk perkataan penulis ma'rifatul ma'lum alam ma'wabihi. Yutlak al-ilmu aydan, ilmu juga digunakan dalam pengertian kumpulan pengetahuan yang statusnya sangkaan kuat, meskipun sebagian darinya ada yang pakai, ada yang pasti. Bisyarti dengan syarat antakuna munazumatan, dengan syarat pengetahuan-pengetahuan tersebut teratur dalam sekitar satu topik yang sama, semacam ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu balaghah, dan yang lainnya. Maka ilmu itu bisa jadi maknanya adalah pengetahuan, namun ilmu juga bisa jadi maknanya adalah sesuatu yang diketahui. Maka ini ilmu fikih dalam pengertian kumpulan pengetahuan seputar fikih yang tersusun rapi, ada babnya, ada pasalnya, ini disebut ilmu fikih. Maka di pelajaran-pelajaran sekolah pesantren, pelajaran ilmu fikih. Maka istilah ilmu fikih di sini bukanlah yang dimaksudkan adalah sifat orang. Kalau pengertian yang tadi baru saja kita baca, al ilmu ma'rifatun ma'lum, melalui hal yang bisa diketahui sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Maka ini apa? Sifat orang. Ada orang yang punya pengetahuan yang benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya, maka dia adalah kita katakan ya'lam. Indahu ilmun, dia punya ilmu, ya, dia mengetahui. Namun jika ada pelajaran ilmu fikih, maka ini bukan sifat orangnya, bukan sifat pelajarannya. Kumpulan dari hukum-hukum amaliyah, tata-tata rapi ada babnya dan seterusnya, ini disebut juga ilmu. Kemudian al-qaidu tsani Muhammad Ruski. Al-qaidu tsani ala ma huwa bi ay ala alladhi huwa alayhi fil waqi'. Wa hadha al-qaidu fil waqi'. Fil waqi'. Wa hadha al-qaidu yuqarridu ma'rifata ash-shay'i ala wajhi yuqarridu. Ala wajhin. Ala wajhin yuqarridu ma huwa alayhi. Wa huwa al-jahlu al-muraqqab. Wa qad awqahu bi qawlihi tasawwuru ash-shay'i ala khilafi ma huwa bih. Wabi ba'di nusuhi ala wabi ba'di nusuhi wabi ba'di nusuhi ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi'i. Wahada awdahu awdahu wal muradu bi tasawuri al idraku al khaliyu anil hukmi wa ta'amulu wa ta'amal wa ta'amal kaifa abbara anil ilmi bi qawlihi ma'rifatu wa fil jahli bi qawlihi at-tasawwur li anna al-jahla laysa bi ma'rifatin wa innama huwa husulu shay'in fi dhihni fa huwa tasawwurun fa huwa tasawwurun wa mithalu al-jahli al-murakkabi hal tajuzu as-salatu bi tayammumi 'inda adam al-ma'i fa yaqulu la tajuz. Kemudian persoalan yang kedua, alama huwa bihi, ini maknanya lah alalladzi huwa alaih, sesuai dengan keadaan sesungguhnya, fil waqi', dalam realita. Wa dzal qaid, dan qaid ini yukhriju, mengeluarkan pengetahuan tentang sesuatu berbeda, ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih, yang menyelisih keadaan sesungguhnya. Kalau orang itu mengetahui sesuatu namun beda dengan keadaan sesungguhnya disebut jahal muqa. Waqat arafau, di sini penulis Al-Juwayni mengatakan bahasanya al-jahlu adalah tasawwuru syai, menggambarkan sesuatu berbeda dengan keadaan senyatanya. Dalam sebagian naskah matan muqaf di sana disebutkan tasawwuru syai ala khilafi ma huwa alaih fil waqi', ada kata tambahan fil waqi'. Dan kalimat yang kedua ini awdah, lebih jelas. Yang dimaksud dengan tasawwur adalah pemahaman dan penangkapan pikiran al-khali anil hukmi, yang kosong dari faedah. Renungkanlah bagaimana kalihat al-Juwayni ini menyebut ilmu dengan kata-kata ma'rifah, sedangkan kebodohan disebut dengan tasawwur. Apa rahasia di balik hal ini? Li'anna al-jahla laysa bima'rifah, kebodohan itu bukanlah pengetahuan, namun dia adalah husulu syai', atau wujudnya sesuatu dalam benak atau pikiran. Maka itu tasawwur, maka disebut tasawwur, pemahaman dan penangkapan. Contoh jalan mu'kab adalah ada seorang yang kita tanya apakah boleh sholat dengan tayamum ketika tidak ada air, lalu dengan mantapnya, dengan pedenya dia mengatakan tidak boleh. Maka inilah orang yang sok tahu, inilah orang yang disebut jahal muqaq, sok tahu. Dia tidak tahu, lalu dengan gagahnya dia anggapan dirinya tahu. Kenapa orang yang sok tahu itu disebut jahal muqaq? Ya, Wildan. Akhirun. Akhirun. Fafihi jahlani jahlun bil mutraki. Bil mutraki wa jahlun bi annahu jahidun. Wa ammal fafihi fafihi adamul idraki bil kudiyati. Wa ammal qaidu. Wa ammal qaidu tharithu. Fahuwa li ikhraji. Li ikhraji ma'rifati ghairi jazimati. Fa'in tasawal amrani, fahuwa syakun. Wa'in tarajaha ahaduhuma alal akhuri, farajihu dhannun. Wal marjuhu wa hamun. Wa sanadkuru dhalika, qariban insya'allahu. Ya, orang yang sok tahu dalam bahasa Arab disebut jahal muqaq karena orang ini punya dua kebodohan. Yang pertama, karena orangnya meyakini sesuatu dan menggambarkan sesuatu dengan keadaan senyatanya, maka ini kebodohan yang pertama. Kemudian yang kedua, dia berkeyakinan bahasanya apa yang dia yakini itu sesuai dengan keadaan sesungguhnya, maka ini adalah kebodohan yang lain. Fafi jahlani, maka jahal merokap itu ada pada dirinya dua kebodohan. Pertama, kebodohan tentang hal yang dibahas. Kemudian orangnya ini bodoh tentang keadaan dirinya yang tidak tahu. Maka ada kebodohan tentang diri dan kebodohan tentang topik-topik yang dibahas. Al-jahlu bil mudrak, yaitu tidak tahu bil mudrak dengan perkara yang bisa ditangkap. Dan kebodohan bi anna jahilun, kalau itu adalah, kalau dirinya adalah orang yang bodoh. Adapun jahlul basit, maka dia cuma tidak punya penangkapan kuliah secara total, sama sekali tidak tahu. Adapun persyaratan yang ketiga untuk disebut ilmun, fahuwa, maka persyaratan yang ketiga ini berfungsi untuk mengeluarkan pengetahuan yang tidak tegas. Maka jika ada dua pengetahuan yang tak tasawa sama kuatnya, maka itu disebut syak. Jika ada salah satu yang lebih kuat daripada yang lain, maka sangkaan yang lebih kuat disebut don, sangkaan yang kurang kuat disebut waham. Akan kita sebutkan sebentar lagi insyaallah. Kemudian tentang masalah beda ilmu dengan makrifat, di catatan saya ada catatan lagi. Para ulama memiliki perkataan yang panjang tentang perbedaan ilmu dan makrifat. Apakah keduanya sinonim ataukah beda? Ya, maka ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang dipilih oleh sesolah al-syeikh di syarah syarafat al-usul, beda antara ma'rifat dengan ilmu. Yang namanya ma'rifat itu didahului ketidaktahuan, sedangkan ilmu itu mencakup cakupannya lebih luas, boleh jadi tanpa didahului ketidaktahuan ataupun didahului ketidaktahuan. Namun kalau ma'rifat harus didahului ketidaktahuan. Oleh karena itu kata sesolah al-Syeikh, maka Allah disifati dengan ilmu dan tidak disifati dengan ma'rifat. Kita katakan Allah alim dan tidak kita katakan Allah arifun. Kemudian yang kedua, ma'rifat itu mencakup isiannya boleh jadi dan rajih ataupun yakin. Sedangkan ilmu hanyalah berisi yakiniat, hal-hal yang sifatnya yakin. Kemudian aqsamul ilmi, macam-macam ilmu. Wal ilmu ad-dharuriyu ma la yaqa'an nadhrin wastidlalin. Ilmu daruri, ilmu aksiomatis adalah ilmu yang layak tidaklah terjadi setelah mengkaji dan mencari dalilnya. Kalau ilmu semacam ilmu al-waqi' yang terjadi disebabkan penangkapan salah satu lima indera al-hawas al-khams. Apa itu lima indera? Mendengar, melihat, mencium, menyentuh, merasa. Wa amal ilmu muktasab, adapun ilmu yang disahkan, maka itu adalah ilmu yang yaqa' terjadi an-nadharin wa istidlal, setelah mengkaji dan mencari dalil. Apa itu nadhar? Nadhar adalah al-fikru fi halil mahduri fihi, memikirkan kondisi sesuatu yang dipikirkan. Dan istidlal adalah kalau berdalil mencari dalil. Dan dalil dalam bahasa Arab maknanya mursyid, pembimbing ilal matlub, yang menunjukkan atau mengantarkan kepada sesuatu yang tidak dicari. Dan lama araf al-ilma, lama araf al-ilma dzakara aqsaman, aqsaman wal muradu ilmu al-mahsuqi fahuwa qismani. Awalan al-ilmu ad-daruriyyu wa huwa ma la yaqa'u an nadhrin wa istidlalin, wa dhalika idza kana illa waqi'un ad-daruriyyan la yahtaju ila nadhrin wa istidlalin kal-ilmi bi anna an-nara حارب وأن الكعبة قبلة المسلمين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومن العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال العلم الواقع في الواقع العلم الواقع في إحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس walamsu wasyamu walamsu wasyamu wadhuku fa innahu yasulul ilmu fiha biduni nadharin wala istidlal. Falau sami'a suhil shahila rasid shahila faras ilmun anhu alima alima annahu sawu أو صوته أنه صوته أو رأى لونا أبيضا أو مس جسما علم أنه أبيض وأنه نعم أو قسم أو شم رائحة أو شم رائحة علم أنها رائحة ait ulangi ausama raihatan mulina alima alima annaha tayyibatun tayyibatun annaha tayyibatun aw karihatun aw dhaqa ta'aman mulina annahu hamidun aw qulubun wa qawluhu aw bitawadi. Nah, lama arafa al-ilma, setelah penulis mendefinisikan ilmu, penulis menyebutkan macam-macam ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu makhluk, tidak mencakup ilmu Allah. Maka ilmu makhluk itu ada dua macam. Ilmu daruri, aksiomatis, itulah yang layak tidaklah terwujud karena penelitian dan mencari dalil. Wadhalika idza kana idrakul ma'lumi, dan hal tersebut jika penangkapan terhadap sesuatu yang bisa diketahui makdurian adalah sesuatu yang pasti, layak tabila nazari, tidak perlu pengkajian wa istidlal dan pendalilan. Semangat pengetahuan bahasanya api itu panas, ya, dan Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Peminat ilmu dan ada ilmu yang tidak, dan termasuk ilmu yang tidak perlu pengkajian dan mencari dalil adalah ilmu yang terwujud dengan sebab salah satu panca indera yang zahir, yang nampak, mendengar, melihat, menyentuh, mencium dan merasa. Fa inna yasulul ilmu, maka pengetahuan bisa terwujud dengannya tanpa pengkajian dan mencari dalil. Maka jika seorang itu mendengar suara ringkian kuda, maka dia tahu kalau ini suara kuda. Kalau seorang itu melihat satu warna, warna putih, atau menyentuh satu badan, maka dia tahu bahasanya, oh ini benda ini putih, dan dia mengetahui, oh badan ini halus atau kasar. Atau seorang itu mencium satu bau, maka dia mengetahui, oh ini bau yang sedap ataukah bau yang tidak enak. Atau jika seorang itu mengecap satu makanan, maka dia tahu kalau ini masam, ini masam, asam-asam ataukah manis. Atau bitawatur, atau ilmu dengan berita yang mutawatir. Maka ilmu al-hasil yang terwujud dengan berita mutawatir termasuk ilmu dhuri. Wa asar bidzalika, maka Al-Juwayni mengisyaratkan dengan kalimat ini bahasanya termasuk ilmu dhuri adalah berbagai hal yang tidak ditangkap dengan panca indera, namun ya, ilmu tersebut bersandar pada berita sejumlah orang yang mustahil kalau mereka itu tawatuk bersepakat untuk berdusta. Semacam kita mengetahui adanya suatu negeri yang belum pernah kita lihat, kita belum pernah ke Jepang, dan orang mengatakan ada loh namanya Jepang. Beritanya mutawatir, di mana-mana orang menceritakan Jepang. Maka meskipun kita tidak mengetahuinya, kita yakin adanya Jepang. Lam naro, yang kita tidak menyaksikannya. Memukul dan terjadinya berbagai peristiwa di masa yang lewat dan semacam itu. Maka sesuatu yang telah terjadi di tempat yang lain adalah satu hal yang mutawatir terjadi. Maka ini ilmu dhuri. Kemudian ilmu nazari disebut juga ilmu muktasab dalam bahasa Al-Juwayni. Itulah ilmu yang diwujudkan karena an-nadharin, pengkajian dan berdalil. Maka ucapan mayaka, apa yang terjadi, ay mayahsul minal ilmi, ilmu yang didapatkan. Fama jinsun fitarifi, maka ma Fama jinsun fitarifi, maka ma di sini adalah bersifat umum. Ta'rif dalam pembuatan definisi. An-nadhari, dari mengkaji. Makanya adalah satu qaid yahuju al-ilmu ad-daruri, sehingga tidak termasuk dalam ini adalah ilmu daruri. Kalau ilmu daruri yahsulun, hasilun terwujud tanpa pengkajian. Contoh ilmu nadhari, ilmu yang perlu dikaji, dicari jalannya adalah pengetahuan kalau mati itu najis. Dan tawaf pada itu wajib, dan sewa itu adalah akad lazim, akad yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Maka akad dilihat dari sisi pembatalan itu ada dua macam. Ada akad namanya akad jaiz, akad yang bisa dibatalkan. Contohnya titip barang, akad penitipan, ya, saya titip uang sama Wiwit, kasihkan rezeki. Kemudian belum dikasihkan, terus saya minta, ya tak kasihkan sendiri saja, tak ambil. Maka saya batalkan secara sepihak. Itu akad jaiz. Ada akad lazim, akad yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Misal akad jual beli, setelah terjadi jual beli, setelah penjual dan pembeli berpisah, akadnya adalah akad lazim. Contohnya akad nikah, setelah dinikahkan enggak bisa, udah kita anggap enggak ada aja ya. Suma'a arofa, kemudian Al-Juwayni mendefinisikan apa itu nazar dan apa itu istidlal. Karena dua istilah ini waqi'an dijumpai dalam pengertian ilmu daruri. Nafian yang kita tiadakan dan ilmu muktasab, isbatan yang kita tetapkan. Ilmu dhari kan ilmu yang tidak perlu nazar. Maka nazar itu adalah sesuatu yang kita tiadakan dari ilmu dhari. Ilmu muktasab, ilmu yang berdasarkan nazar. Maka kita tetapkan perlu adanya nazar. Apa itu nazar dalam ilmu muktasab? Nadar, maka nadar lughatan dalam bahasa Arab yutlak digunakan dengan beberapa makna. Bisa maknanya melihat dengan mata kepala atau memikirkan, dan yang dimaksud adalah makna yang kedua, memikirkan. Sedangkan secara istilah Al-Juwayni telah mendefinisikan nadar dengan al-fikru fi halil mangduri fihi, memikirkan hal yang perlu dipikirkan, hal yang tidak dikaji. Maka an-nadhar adalah memikirkan bisyai sesuatu al-mangdur fihi, yang bisa diteliti, dipikirkan, pelaban dalam upaya mencari dimakrifati hakikat, pengetahuan tentang hakikat sesungguhnya dari nadhar, hakikat sesungguhnya dari perkara yang diteliti. Di an-nadhar karena meneliti atau mengkaji adalah jalan untuk mengetahui hukum-hukum syar'i jika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Apa itu syarat supaya bisa meneliti penelitian tentang hukum syar'i? Wahia ayakuna nadir, adalah orang yang mengadakan penelitian tentang hukum syar'i tersebut, orang yang memiliki alat yang telah sempurna. Ini alatnya apa saja nanti akan kita jelaskan di bab istihad. Demikian juga nadarnya, kajian dan penelitiannya adalah tentang dalil. Lafi subuhat, bukan tentang masalah subuhat. Dan adalah orang tersebut yastawfi memenuhi yastawfi ad-dalila, mengumpulkan secara lengkap dalil dan mengetahui syarat-syarat untuk bisa berdalil. Sedangkan istidlal yang perlu ada dalam ilmu muktasab dan tidak ada dalam ilmu daruri, maknanya adalah tulabu dalil, mencari dalil. Karena sin, tambahan sin dan tak itu dalam sorob itu ditolak mengandung makna tolak. Contohnya istingsar maknanya tolabun nusrah, istighfar maknanya tolabun maghfirah. Sedangkan yang dimaksud dalil adalah alat yang digunakan untuk berdalil, untuk menunjukkan, boleh jadi nas, Quran dan sunnah, ijma atau yang lain. Nadhar dan istidlal itu maknanya sama, yaitu masing-masing dari keduanya mengantarkan kepada apa yang kita cari. Sedangkan penulis mengumpulkan antara nazar dan istidlal dalam definisi ilmu dhuhri dan ilmu muktasab. Kenapa kok disebutkan dan nazar istidlal takkid untuk menguatkan? Sebagian orang mengatakan nazar lebih luas daripada istidlal. Karena nadhar itu bisa dalam tasawwur dan tasdiqah, Sedangkan istidlal itu cuma khusus untuk masalah-masalah yang disebut tasdiqat. Ini apa itu tasawurat dan tasdiqat? Kita baca catatan kaki. Tasawur adalah idraku makna al-mufrad, adalah menangkap makna tunggal tanpa menghukumi apakah ini ada ataukah tidak ada. Contohnya kita bisa menangkap apa yang dimaksud dengan insan. Oh, insan adalah ini. Maka di sini ini tasawurat dan tidak tasdiqat. Tidak kita katakan kepada orang yang bercerita kepada kita manusia itu adalah manusia, gambaran tentang manusia itu tidak bisa dibenarkan atau didustakan. Demikian juga jika seorang itu menangkap apa yang dimaksud dengan sekretaris, juru tulis, pohon dan semacamnya. Sedangkan tasdik adalah menetapkan isbatu amrin menetapkan suatu perkara li amrin bil fi'li au nafihi anhu bil fi'li. Menetapkan suatu perkara li amrin bil fi'li untuk diperintahkan secara dalam perbuatan nyata atau untuk ditiadakan, dihilangkan dengan perbuatan. Nah, tasdiqat ini sama dengan isnad khobari dalam istilah para ulama balaghah dan disebut dengan jumlah ismiyah dalam dalam istilah ulama nahwu. Contohnya kalimat al-katibu insanun, sekretaris itu adalah seorang manusia. Maka menangkap bahasanya apa itu insan, memahami apa itu katib adalah tasawuf. Dan menangkap bahasanya manusia itu adalah katib bil fi'li di alam nyata atau bukan katib bil fi'li, itu disebut tasdik. Di antara contoh tasdik adalah alam itu baru, ada yang menciptakan, maka kita katakan sodakta, anda benar, alam itu baru. Alam lain seperti kodim, alam itu tidaklah dulu tanpa awal, kita katakan benar. Faham beda tasawur sama tasdik? Tasawur sama tasdik, tasdik itu kalimat berita, buat kalimat berita. Zaid pergi, ibu sakit, kakak bekerja, maka kalimat berita itu namanya, semua kalimat berita itu nah tasdiqat, karena kalimat berita itu bisa dikomentari sodakta atau kadakta. Zaid sakit, ditengok sakit, oh tetap. Maka kita tasdik, kita membenarkan apa yang dikatakan oleh orang yang bercerita kepada kita, faham? Ini tasdik kok. Sedangkan tasawurat itu adalah penangkapan untuk masing-masing unsur yang ada dalam sebuah kalimat berita. Zaid sakit. Apa itu sakit? Apa yang anda tahu tentang apa itu sakit? Ya, oh sakit itu gini, badan lemas, ya, karena ada kuman. Nah ini namanya tasawur. Apa yang anda tahu tentang Zaid? Oh Zaid itu ini. Nah maka ini tasawur. Apa yang ada dalam pikiran anda tentang pengertian sakit, pengertian Zaid, ibu pergi. Maka ini tasdiqat. Dan masing-masing unsur dari ibu dan pergi itu tasawwurat. Itu tasawwur. Apa yang dimaksud pergi? Ya, namanya pergi itu meninggalkan rumah menuju ke suatu tempat tertentu untuk keperluan tertentu. Nah, itu namanya pergi. Ibu, ya, ibu itu definisinya perempuan, enggak ada ibu laki-laki. Yang perempuan itu gini. Memenuhi kriteria semacam ini, itu disebut tasawuf. Anda punya tasawuf tentang apa itu ibu. Anda punya tasawuf tentang apa itu pergi. Paham? Gambaran ya. Jadi idrak makna mufrad min ghairi ayyahkum alai, menangkap satu makna tunggal, satu pengertian tunggal yang ada pada satu kata tanpa kita memberikan penilaian, tanpa kita memberikan penilaian. Maka dalam tasawuf itu tidak ada penilaian. Dalam tasawuf itu tidak ada penilaian, ya kan? Apa itu ibu? Oh, ibu itu gini. Saya nangkap. Maka tanpa kita memberikan, bukan penilaian, mungkin hukum di sini. Tanpa kita memberikan faedah, ya, ibu pergi itu kita hukumi ibu dengan pergi. Hukum ibu dengan pergi. Maka hukum di sini adalah pergi. Nah, yang namanya tasawwurat itu menangkap al-mufrad, satu hal yang tunggal, satu kata tertentu, dan kata tertentu ini min ghairi ayyahkum alai, tidak diberi faedah, tidak diberi komentar, tidak diberi penjelasan, tidak ada kata lain yang menjelaskannya. Ibu saja. Apa sekretaris itu manusia? Sekretaris itu manusia adalah tasdiqah. Dicek. Oh iya, manusia, betul. Maka kalimat ini benar, saya percaya. Sekretarisnya bukan manusia, anjing. Maka kalimat tadi kalimat salah. Kita tidak percaya. Tasawwurat apa? Apa itu sekretaris? Sekretaris adalah ini. Sekretaris di sini tidak kita kasih penjelasan, tidak dalam sebuah kalimat. Apa itu manusia? Oh, manusia itu gini. Ini tasawwur. Kembali ke atas. Sebagian ulama membedakan antara nazar dengan istidlal. Yang namanya nazar itu fi tasawwurat wa tasdiqat. Orang itu melakukan nazar, pengkajian tentang tasawwur. Apa itu manusia? Meneliti supaya bisa mendefinisikan manusia dengan baik, mengadakan perenungan untuk mendefinisikan sekretaris itu apa. Maka kita melakukan nazar. Demikian juga kita melakukan nazar untuk tasdiqat. Setelah jadikan kalimat sekretaris itu adalah manusia, kita melakukan nazar. Caranya apa? Kita datang ke kantor sekretaris. Manusia pendek ya. Oh manusia. Setelah kita datang ke kantor sekretarisnya dan kita jumpai, nah, maka proses ini adalah mada untuk tasdika, penelitian untuk tasdika. Sedangkan istidlal itu adalah tasdikat saja. Ada pernyataan demikian, benarkah pernyataan ini? Ada kalimat berita semacam ini. Madi najis, madi najis. Maka kita melakukan istidlal. Kita cari benar. Kita cari bukti. Benarkah madi itu najis? Apa buktinya? Apa alasannya? Nah, ini kita lakukan istidlal. Dalam madi itu najis, kita tidak perlu melakukan tasdiqat. Tidak perlu melakukan tasdiqat. Madi itu apa? Madi itu apa? Ini kalau kita mau madi itu apa, itu nazar, bukan istidlal. Najis itu apa? Apa definisi najis? Maka apa definisi definisi najis, apa definisi madi, itu masuknya dalam bab nazar. Tapi kalau kita mau membuktikan benarnya najis itu, madi itu najis, benar apakah tidaknya kalimat madi itu najis, maka ini istidlal. Atau bisa juga ini nazar. Maka nazar lebih luas daripada istidlal, karena nazar itu digunakan untuk tasawwur dan tasdiqah. Dengan nazar kita meneliti najis itu pengertiannya apa, madi itu pengertiannya apa. Dengan nazar kita meneliti kalimat madi itu najis, itu kalimat yang benar apakah tidak. Sedangkan istidlal itu lebih sempit, dia hanya cuma membahas tasdiqah. Dia tidak membahas apa itu najis, dia tidak membahas apa itu madi. Dia cuma membahas benarkah kalimat madi itu najis. Dan dalil adalah mursid yang mengantarkan pada sesuatu yang diinginkan. Maka dalil itu fa'il bermakna fa'il. Minat dalalah, dia melihat kata-kata dalalah, artinya isya, membimbing atau ya membimbing. Maka dalil adalah mursid yang membimbing kepada sesuatu yang kita inginkan. Inilah pengertian bahasa untuk dalil di anal amun, dan pengertian bahasa ini bersifat umum. Fakat yakulu dalil mursidan lil matlub, maka boleh jadi satu dalil itu mengantarkan pada sesuatu yang kita inginkan, namun tidak disebut dalil dalam istilah dan istilah fikih. Maka rambu-rambu itu dalil secara bahasa, bukan dalil secara istilah fikih. Dilarang berhenti. Solo, setelah di Solo, ini dalil secara bahasa. Namun pelang yang tertulis Solo 80 kilo, Solo 40 kilo, Solo 10 kilo, itu tidak disebut dalil secara istilah fikih. Maka makna bahasa untuk dalil lebih luas daripada maknanya secara istilah fikih. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.